بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين حاضرين جماعة مجلس تعليم Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, minggu yang telah lalu kita sama-sama menghatamkan kitab Aqidatul Islam lil Imam Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj. Maka di akhir-akhir pertemuan kita kali ini, kita akan sama-sama insyaallah mengkaji dan membahas khatimatul khatimah, penutupnya penutup, yang insya Allah tercakup atasnya 7 hadis yang di situ ada hikmah mau'idhah yang manfaat dari perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insya Allah hadis demi hadis kita baca, sekali pertemuan satu hadis, jadi 7 kali pertemuan kita akan menghatamkan kitab ini. Dan biasanya adatnya habaib kita di Hadramaut, kalau kitab itu khatam, kita bikin acara bareng-bareng, ya maulid ataupun apapun, syukran lillahi ta'ala, syukur datang Gusti Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan hingga akhirnya kita bisa menghatamkan kitab ini. Kitab ini kita udah baca mungkin 3 tahun. Semenjak saya ngaji di sini ini berapa tahun kira-kira? 3 tahunan, 3 tahun lebih. Eman kalau enggak buat acara. Minimal nyembelih wedhus loro. Ya, engko wedhuse urunan. Nggih. Sing teko sing hadir tok ae, ojo sing khatam tok milih wedhus tok. Kita bikin acara maulid ataupun apa, tasyakur, meluapkan rasa syukur, sambil nanti kita tentukan apa kitab setelah kitab ini yang akan kita baca. Ya, jadi insyaallah ini kitab khatam dan kita dapat ilmu yang manfaat, mudah dikasih kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan semua yang kita baca di kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti dikoordinasi sama para habaib. Yang koordinasi nanti para habaib. Enggak tahu di mana, di rumahnya Habib Muhammad, rumah besar itu. Hajir Marawis atau apa nanti. Nih. Saya nyumbang Hajir Marawisnya. Karena gratis tentunya. Insyaallah supaya lebih giat untuk kita nanti bacanya lagi. Fa insyaallah ini enggak nutut kalau 7 kali pertemuan ini Ramadan. Mungkin setelah lebaran nanti. Ya. Kita khatam kitab, kita ngadakan acara maulid. Nah, insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul awal. Hadis pertama. An Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai kedua sahabat Nabi Muhammad ini. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ibna Adam, sesungguhnya nanti anak manusia, anak keturunan Nabi Adam, lafi ghaflatin, sesungguhnya anak turun Nabi Adam, yaitu para manusia, lafi ghaflatin, amma khuliqalahu, dalam kelalaian yang karenanya apa mereka itu diciptakan. Kita ini sama Allah diciptakan untuk ibadah, tapi kita ini enggak ibadah. Ya ini Bani Adam, ya ini manusia. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, ibadah kepadaku, mengenal aku. Akan tetapi mereka ghaflah, mereka lalai, mereka lupa, mereka tergiur dengan dunia, tergiur dengan jabatan, tergiur dengan harta, tergiur dengan sanjungan manusia, tergiur dengan kenikmatan dunia, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menciptakan mata kita ini untuk 24 jam lihat TV. Allah menciptakan mata ini untuk kita i'tibar, mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Allah menciptakan mata ini untuk kita ngaji Al-Qur'an, untuk ibadah. Tapi kita lebih banyak memakainya untuk lalai dari Allah, bukan untuk ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan, telinga, lisan kita untuk mendekatkan diri kita sama Allah. Tapi manusia ini ghafil, lalai. Dan orang yang lalai itu adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diibaratkan lebih parah dari binatang. Walaqad zara'na fi jahannama katsirum minal jinn wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Fa ulaika humul ghafilun. Aku sudah sediakan untuk jin dan manusia itu tempat namanya neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hati. Hati diciptakan oleh Allah untuk supaya kita selalu ingat zikir kepadanya. Tapi kita na'udzubillah penuhi dengan penyakit hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati cuman enggak bisa paham, enggak dapat hidayah. Toswah, hatinya itu kasar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi enggak bisa lihat. Mereka punya telinga tapi juga enggak bisa mendengar. Nah, mereka itu kata Allah, ulaika kal an'am. Enggak ada bedanya seperti sapi dan kerbau. Balhum adzal, bahkan mereka itu kata Allah lebih parah dari sapi dan kambing. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Orang yang lalai dari Allah. Maka itu kita berharap dan minta sama Allah agar kita ini di dunia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kalau kita di dunia ini lalai, Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang lalai dari Allah akan diberi kehidupan yang sengsara. Bukan cuma hidup sengsara, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kalau dia mati di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, Kenapa hari ini kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia itu melihat, ya Allah? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Bukankah kau waktu di dunia aku beri telinga, aku beri mata, aku beri lisan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kau pakai semua itu untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun kau dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita diingatkan seperti dalam firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi zaman dan masa, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi. Inna ibna adam lafi ghaflah amma khuliq. Manusia dalam keadaan ghaflah. Tapi enggak semua. Illal ladzina aman. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza arada khalqahu, padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakan manusia, berkata kepada malaikat, uktub rizqahu, yang buat kalian lupa dari Allah ini apa, padahal kalian pas diciptakan itu langsung, belum hidup ini, penciptaan belum di dunia, Allah sudah panggil malaikat, tulis rezekinya. Makanya dalam qasidah disebutkan, khalli ankal ham ya galbil hazin. Buat apa sumpek? Rezeki itu kalau sudah memang maktub, ya datang, kalau enggak ya enggak. Apa yang kau itu pikirkan? Manusia itu ketika diciptakan oleh Allah dipanggil malaikat, tulis rezekinya. Uktub atarohu, kemudian hidup. Uktub, tulis juga apa dampak kehidupannya. Uktub ajalahu, dan tulis juga sampai kapan ajalnya, matinya kapan. Dan tulis juga syaqiyan am sa'idan. Ini orang bakal sengsara atau ini orang bakal bahagia. Tulis. Sumayyar tafi' dalikal malak. Malaikat tadi itu sudah tulis semuanya. Setelah selesai, yuwakkilillah bihi malakain yaktuban hasanatihi wa sayyiati. Setelah tulis semuanya, manusia tadi itu ketika di dunia diciptakan, langsung Allah mengirim dua malaikat, Rakib wa Atid, tulis kebaikan dan tulis keburukan. Wa ja'a malakul maut, hingga akhirnya ditulis semua kebaikan dan keburukan sampai datang malaikat yang selanjutnya, yaitu malaikat maut, pencabut nyawa. Liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Fa'idha hadarahul maut irtafa'a dhanikal malakan. Maka ketika malaikat maut itu datang, dua malaikat Rakib Atid ini langsung keluar. Wis, tugas sudah selesai. Sekarang tugasnya malaikat Israel. Liyaqbidha maut. Jadi ada yang kelewatan. Fa'idha hadarahul maut irtafa'a dhanikal malakan. Waja'a malakul maut. Kemudian datang malaikat maut, malaikat Israel, kemudian mencabut nyawanya. Fa idza dakhala qabruhu, dan ketika apabila manusia tadi dimasukkan kubur, ruddar ruh fi jasadihi. Ruh tadi dikembalikan lagi untuk menikmati yang namanya kenikmatan kubur atau juga merasakan sengsaranya kubur. Ya. Wa ja'ahul malakan. Datang dua malaikat, malaikatul kubur. Mungkar nakir. Famtahanahu, mulai tanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Imtahanahu, tes, tanya. Selesai, irtafa'a, yartafi'an, tinggal. Wis, sekarang tunggu azab atau nikmatul kubur, na'imul kubur. Sampai kapan? Sampai nanti ditiup sangkala trompet hari kiamat. Fa idza qamatis sa'atu in hatta 'alaihil malakul hasanat wa malakus sayiat fantashata kitaban ma'qudan fi unugih. Kalau sudah kiamat itu datang, diletakkan semua tulisan oleh para malaikat hasanah dan sayiat itu diletakkan di lehernya, digantungkan. Ini loh. Kemudian hadhara ma'ahu wahidun sa'ikun wa akharun syahid. Baris satu dites, ditimbang, yang satu jadi saksi dan menunggu. Tsumma qala Rasulullah SAW, inna quddamakum la amrun adzim ma taqdirunahu. Ini loh, ini kehidupan manusia. Ini akan kau alami di hadapanmu. Enggak ada di antara kita yang hadir ini kecuali harus mengalami ini, enggak ada yang luput. Enggak ada yang luput. Semua akan mengalami ini. Enggak ada yang lepas dari ini. Harus ketemu malaikat Israel, harus ketemu Munkar Nakir, harus nanti malaikat Israfil meniup sangkakala, harus dibangkitkan, dikasihkan semua kebaikan. Ini semua. Dan Rasul mengingatkan, ini riwayat, cerita ini kudamakum. Kalian akan mengalaminya. Fasta'inu billahil azim. Kalau sudah gitu, wis gak ono sing iso, sana yang kuat. Istainu billah. Cuman bisa sama Allah kita minta tolong. Gak manfaat semuanya. Sing duwe jabatan, duwe duwe, duwe nasab, punya semuanya, wis gak ono manfaat TKB. Ini sekarang adalah perkara yang pasti akan engkau alami. Numso. Ya. Semuanya. Hanya nanti kelebihan bagi orang-orang soleh, mereka hanya langsung masuk yang namanya surga tanpa hisab. Itu kok bedanya. Tapi kalau Munkar Nakir, ada, tidak ada yang tidak ditanya. Ya. Makanya kita diingatkan dari awal, jangan lu lalai. Ini lo proses kehidupan manusia, ojo lali. Jangan tergiur dunia, jabatan dan lain-lain. Ini akan kau lewati. Katanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam qasidahnya yang singkat. Tsumma idza mutta al-mautu atin an qarib. Kata Rasulullah, aqrabu ghaibin yantadir al-maut. Hal gaib yang paling dekat sama kita sekarang ini satu, mati. Mati. Ada orang yang umurnya 90 tahun belum mati, ada yang belum keluar dari perut juga sudah mati. Ajal, gak ada yang tahu. Saya pernah diceritai satu orang, ada satu orang penyakitnya subhanallah macam-macam. Gula ya duwe, asam urat ya ono, kolesterol ya ada, sampai kalau minum obat itu enggak bisa pakai tangan, pakai cingkir. Rotok-rotok-rotok. Ngombe ini enggak usah tangan, cingkir. Siapkan sama istrinya itu pakai cingkir, cucing loh, sing putih loh, rep langsung. Tapi ya subhanallah, dokternya yang ngobati itu kesel. Wah, dokternya masya Allah tiap pagi jalan pagi. Dokter mati di CI, pasiennya gak mati-mati. Ajal. Iya, siapa yang tahu? Ada yang baru belum lahir, masih di perut sudah mati. Ada yang baru lahir mati. Macam-macam, ajal gak ada yang tahu. Yang jelas, kata Habib Abdullah bin Nusir bin Thahir, al-mautu atin anggarib. Kematian itu datang sebentar lagi. Kullun lahu minhu nasib. Semua di antara kita punya bagian dari kematian itu. Faman kana danin au nasib. Tapi kalau memang kematian itu sudah datang, fahuwa musibah amah. Enggak usah bingung, ini musibah umum, enggak ada yang enggak mati. Kalau kebakaran, enggak semuanya rumah orang kebakaran, bukan umum musibah ini. Kalau kebanjiran, enggak semua daerah kena banjir. Tapi kalau yang namanya kematian umum, enggak ada yang enggak mati. Jadi kalau ada orang mati jangan heran, musibah amah, musibah umum ini. Kalau ada banjir, subhanallah banjir, karena enggak semua tempat banjir. Ada tsunami, subhanallah tsunami. Memang karena enggak semua tempat tsunami. Tapi kalau sudah mati, ya wis. Kontra entek. fahuwa musibah amah. Summa idza mutta, atau kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, dan kalau kau itu mati, manusia akan datang kepadamu. Wa ghassalu wa kafanu, kau dimandikan, kau dikafani. Wa syai'uk wa alhaduk, kemudian kau diantarkan ke kuburan. Wa alhaduk, kemudian engkau dimasukkan ke kubur. Mereka pulang. Summa sirta jifakhamah, setelah itu kau jadi bangkai yang pasti mampu nebadek. Sudah, ya siki menungso. Lah terus kalau seperti ini, apa yang membuat kita lalai dari darul akhirah? Apa yang membuat kita lalai dari kehidupan akhirat? Ini. Makanya inti dari hadis ini supaya kita ini ingat, hidup ini hanya sesaat, jadikanlah untuk ketaatan. Sebagaimana yang dikatakan ulama, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikanlah dia untuk taat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan berharap agar insya Allah kita semua diberi panjang umur, taufi ta'atillahi wa rasulih, untuk melakukan taat kepada Allah dan Rasulnya, memperbanyak bekal kita dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.